artis cilik yang punya suara merdu. Dari bumi Minatani dia dilahirkan, ya. Tentu ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada WBC, Nisa Pantura, Kupalapa. Oh,